politik. Ini juga perang. Harus ada perang dalam urusan politik. Siasah. Ustaz itu kotor, najis. Jangan dibawa-bawa ke masjid, Ustaz. Kotor. Hey, umat Nabi Muhammad. Simak baik-baik ya. Islam ini kafah. Islam ini membahas lima hal. Dan itu yang Islam kafah. Akidah, keyakinan, kepercayaan. Satu. Yang kedua, ibadah dan amalan-amalan. Dua, itu urusan Islam. Yang ketiga, hukum. Baik hukum fikih, halal, haram, sah, batal, wajib, sunat, makruh, dan sebagainya. Ya. Kemudian hukum, pidana, dan perdata. Itu urusan Islam. Kemudian yang keempat, masalah akhlak, moral, adab, itu urusan Islam. Dan yang kelima, muamalat. Nah, muamalat ini yang paling luas. Muamalat itu salah satunya yang dibedah dalam muamalat, bukan hanya munakahat saja, urusan nikah-nikah, bukan itu saja. Bukan saja urusan iktisadiyat, ekonomi bisnis saja, tidak. Termasuk siasijat, urusan politik. Jangan bawa-bawa politik ke masjid. Ini yang ngomong kayak gini, ini tandanya orang ini kurang pengetahuan. Gagal memahami sejarah. Ya, apapun bahasanya. Saya tanya, kan ada juga bilang begini, ulama-ulama bicara politik di masjid itu ulama-ulama yang sudah mulai membawa kotoran dan najis ke dalam masjid. Cebong. Ngomong sembarangan. Coba perhatiin tuh, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa dulu yang dibuat oleh Rasulullah? Tolong jawab. Masjid duluan apa bukan? Masjid. Lalu, nah Rasulullah sepanjang memerintah, punya gedung istana sendiri enggak? Enggak. Sampai Rasul meninggal, kan enggak ada istana khusus buat pemerintah Nabi kan? Sementara Rasul itu pimpinan negara, betul tidak? Pimpinan sebuah pemerintahan. Otomatis masalah-masalah ketatanegaraan, masalah negara-negara segala macamnya diselesaikan oleh Rasulullah di mana? Di masjid. Di atas mimbar. Penyelesaian masalah-masalah apa? Di mimbar, di masjid. Rasulullah meninggal, yang mengganti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia. Siapa penggantinya? Oke, mari kita dengar sejarah tentang Umar sedikit. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena terkenal kisah orang Yahudi dari Mesir menuntut keadilan sampai datang ke Madinah. Ingat gak kisah ini? Dia tanya-tanya orang-orang, di mana istananya Umar? Jawaban orang, nunjuknya ke masjid. Tuh, gak puas dia. Masa iya rumah ibadah jadi tempat istana? Kan gak mungkin. Lalu, dia tanya orang lain, di mana istananya Umar? Tuh, orang nunjuk ke masjid semua. Kesel dia, ada laki-laki yang sedang duduk bawah batang pohon. Ternyata lagi jemur baju. Ya. Datang, Pak, Bapak kenal gak dengan Umar bin Khattab? Kenal. Emang kenapa? Di mana istananya, Pak? Tuh. Ditunjuk ke masjid lagi. Pak, emang dia gak punya istana? Semua urusan diselesaikan di sana. Yang mana yang Umar bin Khattab, Pak? Saya, katanya. Wah, Masya Allah. Pemimpin besar lagi duduk jemur baju, Pak. Sendirian. Nggak ada Kopassus sekitarnya. Ya Allah, ya Rob. Nah, coba perhatikan. Urusan-urusan politik tuntas selesai semuanya di dalam, Mas. Artinya, karena politik itu sendiri adalah ibadah. Tergantung siapa yang megang politik. Kalau politik dipegang oleh orang-orang jahat, maka hasilnya adalah jahat. Kalau politik dipegang oleh orang soleh, beriman, bertakwa, maka hasilnya politik yang membawa kepada kekuatan, kejayaan, dan kemuliaan. Masya Allah. Jadi jangan ditinggalkan kaplingan ibadah yang ini. Kalau ada ulama bicara tentang, mari kita pilih nanti sianu umpamanya itu. Berarti dia sudah melakukan hal yang benar. Walaupun di mimbar, walaupun di masjid, memang harus begitu. Jangan bawa-bawa politik. Nah kalau gitu dikadalin melulu, kan begitu kata saya. Ya. Jangan mau, sudahlah masa lalu itu sudah. Kita sudah merasakan pahitnya. Ketika kaplingan ini kita tinggalkan kepada orang-orang jahil, mereka yang ngisi, habis kita dibelasah oleh mereka. Jadi kita perang di sini. Perangnya dengan cara-cara yang elegan. Sebaiknya semuanya di belakang para ulama. Jangan berinisiatif di luar daripada apa yang diumumkan, apa yang diputuskan oleh para alim. Ulama, coba lihat ketika ulama memimpin tenang nggak semuanya? Jangankan ada yang rusak, rumput aja nggak keinjak itu kalau ulama memimpin. Masya Allah, keren abis tuh pak. Sampah satu pun nggak ketemu. Masya Allah, dari pagi sampai sore Allahu Akbar. Dananya dari mana? Itu kalau ulama yang memimpin. Maksud saya bukan ulama yang menjadi presiden, bukan begitu ya. Tapi kalau ulama yang mengomando, jadi jangan sampai lepas komando kita ini. Maka insya Allah aman, damai. Hasilnya juga tenang, Pak. Dalam urusan yang satu ini, ulama paling ngerti. Siapa yang layak diangkat itu ulama yang paling ngerti. Mereka ilmunya gak ada apa-apanya kita. Jadi kalau mereka mengatakan, wahai umat Islam, untuk tahun ini, untuk trip kini, episode yang sekarang ini, kita sepakat hendaknya memilih Fulan bin Fulan, pemimpin kita ke depan di Indonesia. Masya Allah. Maka semuanya, sami'na wa ata'na. Lihat nanti hasilnya. Amin. Barakah insya Allah. Amin.